Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima amma ba'd. Kita melanjutkan kajian kita di pagi hari ini, Selasa 27 Rabiul Awal 1446 Hijriah. Sebagaimana yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, bahwa al-futuhat al-islamiyah, pembukaan negeri-negeri oleh kaum muslimin, itu adalah dalam rangka menebarkan, dalam rangka menyampaikan dinul Islam dan menyebarkannya, menyampaikan Alkitab was-sunnah kepada seluruh umat manusia. Karena memang agama ini merupakan rahmatan lil alamin, rahmah bagi seluruh alam. At-tauhid wa ittiba'us sunnah, dan juga al-indar dari kesyirikan dan meninggalkannya serta membencinya, memusuhi orang-orangnya, demikian pula menjauhi al-mukhalafah berupa bid'ah, ma'asi. Itu semua adalah rahmah dan kasih sayang bagi umat manusia. Karena itu al-futuhat al-islamiyah adalah sebagaimana dikatakan oleh salah seorang panglima perang kaum muslimin di hadapan pimpinan perang kaum kufar Persia, dengan mengatakan bahwa kami mengeluarkan umat manusia dari ibadatul ibad ila ibadatil khaliq. Mengeluarkan umat manusia, menyelamatkan mereka dari penyembahan terhadap sesama hamba kepada penyembahan peribadatan kepada al-khaliq. Mengeluarkan, menyelamatkan umat manusia dari zulmul adyan ila adril islam. Menyelamatkan umat manusia dari kezaliman agama-agama kepada keadilan Islam. Karena memang agama-agama yang ada itu bersumber dari akal dan hawa nafsu manusia, atau hasil penyimpangan, pengubahan, penggantian agama samawi, sehingga penuh dengan kezaliman, penuh dengan kesyirikan, baik berkaitan dengan ibadahnya maupun muamalah sesama manusia, pengaturan bagaimana pengaturan dengan keluarga, menempatkan kaum wanita, itu semua penuh dengan kezaliman. Hanyalah Islam yang adil, karena Islam datang dari Rabbul Alamin. Dan al-futuhat al-islamiyah ini dibawa oleh para sahabat Nabi alaihi salatu wasalam, yang telah dididik oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan pendidikan iman wa tauhid dan al-akhlaq, sehingga al-futuhat al-islamiyah tidak lepas dari koridor yang telah Allah katakan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Berdakwalah, serulah ke jalan Rabbmu dengan hikmah dan mau'izah hasanah, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang lebih baik. Demikian pula tak lepas dari firman Allah Subhanahu wa taala, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa manittaba'ani. Katakan wahai Nabi, inilah jalanku. Ad'u ilallah, aku mengajak ke jalan Allah, mengajak kepada agama Allah. Ala basirah, di atas basirah, di atas ilmu dan yakin. Ana wa manittaba'ani, inilah jalanku dan jalan orang-orang yang mengikuti aku. Demikian pula tak lepas dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Perangilah mereka semuanya, hatta la takuna fitnah, hingga tidak ada lagi fitnah, yakni syirik. Karena Allah taala enggak ridha disekutukan. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Hatta yakuna, hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah, sehingga enggak ada lagi fitnah, tidak ada lagi kesyirikan, dan agar agama peribadatan itu semuanya hanya untuk Allah satu-satunya. Ayol ikhwah rahimani wa rahmukumullah, dan telah kita singgung dan kita telah bahas pada pertemuan yang lalu bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kemenangan bagi hamba-hambanya yang beriman dan beramal saleh. Nah, dan di antara janji tersebut yang terdapat di surat An-Nur ayat ke-55, dan telah kita bacakan nas ayatnya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi shay'a wa man kafara ba'da dhalika fa ulaika humul fasiqun. Allah telah berjanji kepada orang-orang beriman di antara kalian dan beramal saleh, niscaya akan benar-benar Allah jadikan mereka berkuasa di muka bumi, sebagaimana Allah telah menjadikan berkuasa umat-umat sebelum mereka. Dan niscaya benar-benar Allah kuatkan untuk mereka agama yang telah Allah ridhai untuk mereka, yakni dinul Islam, dinut tauhid. Dan niscaya benar-benar akan Allah gantikan setelah kondisi mereka yang serba ketakutan menjadi aman. Ya'budunani la yushrikuna bi syai'a, mereka mengibadai aku, tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun. Dan barang siapa yang kufur setelah ini, sungguh mereka adalah orang-orang yang fasik. Dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir, ini merupakan janji dari Allah dan Rasulnya bahwa Allah pasti akan menjadikan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penguasa di muka bumi, sebagai para khalifah di muka bumi, ai a'immatan nas wal wulah alaihim, pimpinan-pimpinan bagi umat manusia, memimpin umat manusia dan memerintah sebagai pemerintah, al-wula alaihim, dengan mereka tasluh al-bilad, beradaan kaum muslimin, ya, keberadaan kaum mukminin muwahhidin itu, kondisi negeri menjadi baik. Wa takhda' lahumul ibad, umat tunduk kepada mereka. Niscaya Allah ganti setelah mereka penuh ketakutan, takut kepada manusia, sehingga menampakkan agamanya pun takut, itu menjadi aman. Wa hakaman fihim, dan penuh keadilan di tengah mereka. Dan Allah telah membuktikan ini, telah mewujudkan ini. Wa qad fa'ala tabaraka wa ta'ala. Ya. Lalu beliau sebutkan bagaimana perjalanan dakwah Nabi alaihi salatu wasalam. Tidaklah Nabi wafat kecuali setelah, atau kecuali beliau sudah melihat bagaimana kemenangan Islam itu. Nah, yang telah kita sebutkan bagaimana kemenangan-kemenangan itu, dan bagaimana sejak perjanjian Al-Hudaibiyah Rasul sallallahu alaihi wasallam atau kemenangan itu sudah tampak. Karena itu para ulama menafsirkan inna fatahna laka fatham mubina. Al-Fatah di sini adalah sulh Al-Hudaibiyah. Karena sejak saat itulah kemenangan itu tampak. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengirimkan suratnya dakwah kepada para raja, para penguasa dunia, dan kita lihat nanti bagaimana kezaliman mereka, bagaimana kejahatan mereka, dan bahwasanya Islam yang dipimpin oleh para khulafa' ar-rasyidun ketika melakukan al-futuhat al-islamiyah tidak bermaksud menjajah, tidak bermaksud menzalimi umat manusia. Kita lihat bagaimana Heraklius ketika mendapatkan surat dari Nabi alaihi salatu wassalam, dalam keadaan dia tahu bahwasannya ini hak, bahwasannya ini hak, namun tetap dia memerangi kaum muslimin. Memerangi kaum muslimin, yang pertama di perang Mu'tah, yang kemudian di perang Tabuk di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan itu berlanjut berikutnya. Demikian pula Kisra Persia ketika mendapat surat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang itu ajakan dengan damai ya, untuk berislam, yang itu rahmah bagi dia dan rakyatnya ya, mengajak dia untuk keluar dari penyembahan terhadap sama makhluk kepada peribadatan kepada Allah Ta'ala satu-satunya. Namun apa yang dia lakukan? Tak ada sambutan baik sedikit pun, tak ada iktikad baik. Bahkan dia merobek-robek surat Nabi SAW di hadapan utusan yang membawa surat itu. Yang kemudian Allah Rasul SAW ketika mendengar sikap Kisra yang seperti ini, beliau pun berdoa, mazzaqallahu mulkahu. Semoga Allah merobek-robek kekuasaannya, kerajaannya. Dan betul, tak lama itu terwujud. Tak lama berselang, itu terjadi. Dan terbukti bahwasanya kerajaan Persia adalah kerajaan yang mendukung gerakan pemurtadan. Sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam, mendukung gerakan Nabi palsu. Nah, hakada ya akhwan. Ini sudah kita baca alinea ini pada pertemuan pertama. Kemudian, thumma lamma mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa akhtara Allahu lahu ma indahu minal karamah. Kemudian setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat dan Allah memilihkan untuk beliau kemuliaan yang ada di sisinya, qama bil amr ba'dahu khalifatuhu Abu Bakar As-Siddiq. Maka yang memegang urusan ini, dakwah dan kepemimpinan umat, adalah khalifah beliau Abu Bakar As-Siddiq. Nah, Abu Bakar As-Siddiq, yang mana kekhilafan beliau kekhilafahan Abu Bakar As-Siddiq itu adalah sanatan wa salasatu ashhur wa tis'u layalin. 2 tahun 3 bulan. Ya, 2 tahun 3 bulan 9 malam tepatnya. Jadi 3 bulan itu berapa tahun? 1/4 tahun ya. Ya kan? 1 tahun 12 bulan. Nah, kalau dibagi 4, 3. Berarti setiap 3 bulan adalah 1/4 tahun. Setiap 6 bulan adalah 1/2 tahun. Kan gitu? Berarti 2 tahun 1/4. atau 2/4 tahun 9 malam. Tepatnya min 13 Rabiul Awal sanata 11 minal hijrah ila 22 Jumadal Akhirah sanata 13 minal hijrah. Ya, tepatnya dari 13 Rabiul Awal tahun 11 sampai 22 Jumadal Akhirah tahun 13 Hijriah. Dan perhatikan ini tanggal-tanggal ini atau bulan-bulan ini. Nah. Kita kembali ke kalam Ibnu Katsir tadi. Apa langkah pertama yang beliau lakukan? Maka disimpulkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya ini, fa lamma sya'sa ma waha 'inda mautihi alaihi salatu wassalam, beliau pun segera memperbaiki, merekatkan kembali sesuatu yang koyak, terkoyak tatkala wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa attaja jaziratal Arab wa mahadaha. Ya, dan dia kuatkan kembali posisi Jaziratul Arab. Ya. Karena memang kondisi kaum muslimin ketika wafatnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dikutip oleh Ibnu Hisham dalam sirahnya dari Ibnu Ishaq, qala Ibnu Ishaq, kata Ibnu Hisham, qala Ibnu Ishaq, wa lamma tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam azumat bihi musibatul muslimin. Kala wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka muslimin tertimpa musibah besar. Bagaimana tidak, sang Rasul wafat yang mereka sangat mencintainya, mahabbah imaniyah, ya, yang di masa beliaulah turun wahyu setiap hari siang dan malam. Dengan wafatnya beliau terhenti wahyu. Nah. Maka fakanat Aisyah fi ma balaghani taqul, beliau mengisahkan bagaimana kondisi kaum muslimin ini sebagaimana disampaikan oleh Aisyah ummul mukminin. Lamma tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam irtaddal Arab. Ketika wafatnya Rasul, ya, Arab itu banyak yang murtad. Arab banyak yang murtad. Wasyra'abat al-Yahudiyya wan-Nasraniyya. Dan bangkit kembali, ya, Yahudiyya dan Nasraniyya. Nah, memang di Bazira Arab banyak umat Yahudi. Demikian pula Nasraniyya, kerajaan-kerajaan yang di dekat pesisir perbatasan dengan Persia dan juga Romawi, itu kerajaan-kerajaan Arab yang beragama Nasrani. Nah. Wa najaman nifaq. Demikian pula muncul kembali kemunafikan. Wasaral muslimun kal ghanamil mutirah fil lailatis syatiyah. Sehingga kondisi muslimin itu seperti kambing yang kena hujan di malam yang sangat dingin. Gimana kondisinya? Seperti itu gambarannya. Ya. Kehilangan Rasul. Kemudian Arab, kabilah-kabilah Arab banyak yang murtad. Mereka menyatakan wafatnya Rasul, kalau beliau memang seorang Rasul enggak akan mati, katanya. Kalau Rasul sudah wafat, kami tidak akan mentaati siapapun. Ada lagi yang mengatakan, "Taib, kami tetap bersyahadat. Rasul wafat, kami tetap bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kami tetap salat. Tapi zakat enggak, enggak. Ya. Zakat ini pada Muhammad. Selesai Muhammad, خلاص. Maafisa. Ini bakhilnya mereka terhadap harta. Nah. Ya, sehingga banyak murtad kabilah-kabilah Arab. Nah, kekuatan Nasraniyah, Yahudiyah, munafiqin kembali muncul. Sehingga kaum muslimin benar-benar seperti apa? Kambing kehujanan di malam yang dingin. Di faqdi nabiyihim hatta jama'ahumullahu ala Abi Bakar As-Siddiq. Hingga Allah kuatkan, Allah satukan kaum muslimin, kekuatan kaum muslimin di bawah kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Dan demikian ya ikhwan. Betapa Allah Ta'ala menunjukkan, memberikan taufik kepada hambanya Abu Bakar As-Siddiq sebagai bahwa beliau memang benar-benar sosok pimpinan umat. Ya. Sosok khalifah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana beliau menunjukkan tegarnya Abu Bakar As-Siddiq ketika menghadapi wafatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Keadaan umat banyak yang kebingungan, banyak yang sedih. Termasuk Umar bin Khattab radhiyallahu an. Seakan-akan beliau kehilangan kendalinya. Sampai-sampai beliau mengatakan bahwa Muhammad Rasul tidak wafat. Bentar lagi beliau akan datang kembali. Sampai beliau mengancam barang siapa yang meyakini Rasul telah wafat. Ya, beliau bicara. Datang Abu Bakar As-Siddiq dengan tenang. Ya, karena kebetulan tatkala Rasul wafat beliau tidak ada di tempat. Beliau sedang berada di pinggiran Madinah. Nah, maka beliau datang. Ya. Melihat jenazah Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau buka wajahnya seraya beliau mengecupnya lalu menyatakan membacakan ayat innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Lalu beliau naik mimbar. Ya. Lalu naik mimbar. Setelah Umar bicara, beliau bicara. Ya. Beliau ingatkan umat. Beliau tenangkan dan beliau ingatkan umat. Dengan apa? Tauhid dan iman. Nah. Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammad qad mata. Wa man kana ya'budu Allah fa innahu hayyun la yamut. Ini benar-benar kalimat ini menyadarkan kaum muslimin. Menyadarkan para sahabat yang telah terdidik dengan didikan tauhid, termasuk Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Barang siapa yang menyembah Muhammad, maka fa inna Muhammadan qad mata. Maka Muhammad telah wafat. Ya silahkan selesai sudah. Yang kamu sembah sudah mati. Ini kalau yang berislamnya kalian selama ini adalah karena Muhammad, karena nyembah Muhammad, karena mengibadahi Muhammad. Nah, yang ini sekaligus gertakan bagi siapa? Yang mau murtad, silahkan murtad. Karena berarti kalian selama ini apa? Nyembah Muhammad, itulah kadar iman kalian. Namun, waman kana ya'budullah, barang siapa yang beribadah kepada Allah, fa innallaha hayyun la yamut. Maka sungguhnya Allah itu hidup dan tidak mati. Sehingga apa? Ibadah kepada Allah terus. Muhammad wafat sallallahu alaihi wasallam, namun ibadah kita kepada Allah tidak berhenti karena Allah Ta'ala hayyun la yamut. Kemudian beliau membacakan ayat maka na Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Hingga akhir ayat. Umar yang mendengar ayat ini seakan-akan beliau baru membaca ayat itu. Seakan-akan ayat itu baru turun saat itu. Nah, ini diantara bentuk kekokohan dan ketegaran Abu Bakar As-Siddiq. Memang beliau adalah sosok pimpinan umat. Demikian pula beliau menghadapi kenyataan sekarang. Bagaimana gerakan pemurtadan itu. Maka beliau dalam poin pertama ini kembali memperbaiki apa yang terkoyak. Lamma ma sya'atha ma waha inda mautihi. Memperbaiki kembali apa yang terkoyak dengan wafatnya Rasul. Dan beliau kuatkan kembali Jazirah Arabiyah. Beliau menempuh dua langkah. Yang ini sempat terjadi diskusi. Dan para sebagian sahabat tidak setuju dengan ini. Termasuk Umar bin Khattab radhiyallahu an. Yaitu beliau tetap melanjutkan mengirim pasukan Usama bin Zaid yang itu telah dikirim oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelang wafatnya beliau. Memang dikirim ke arah Romawi. Ya. Ke arah Syam, yang itu dah di situ kekuasaan atau wilayah Romawi. Romawi Timur, Byzantium, Imperium Byzantium. Pimpinan Herakl, Heraklius. Itu sebelum wafatnya Rasul sudah mengirim pasukan dan sudah berangkat. Usama bin Zaid yang kala itu masih berusia 17 tahun. Nah. Itu sudah berapa? Hah? Beliau sudah mampu mimpin pasukan tempur, bukan mimpin kerja bakti atau mimpin kemah di sana tuh. Tempur ya, perang, jihad fisabilillah. Bawa pasukan. Bawa senjataan, kendaraan. Bukan di sini, berangkat menuju lawan. Perjalanan jauh, masafa ba'ida. Nah, yang di apa dalam pasukan itu terdapat sahabat-sahabat senior. Bukan hanya anak-anak muda yang beliau pimpin, tapi sahabat-sahabat senior. Bahkan senior perang Badr, veteran perang Badr itu dipimpin. Dan demikianlah Islam ya. Benar-benar apa? As-sam'u wa ta'ah kepada pimpinan yang memang sudah ditunjuk. Nah, memang sudah ditunjuk oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu ketika Rasul wafat kembali pasukan ini. Sempat kembali ke Madinah. Maka ketika Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah, beliau instruksikan untuk berangkat pasukan ini. Para sahabat sempat tidak setuju dengan pendapat khalifah ini. Ya, khalif. Ini kita sedang kondisi belum stabil. Ya. Hendaknya engkau urungkan. Ya. Kita urus dalam negeri dulu ini. Ya. Maka Abu Bakar Siddiq mengatakan, aku tidak akan melepas apa yang sudah ditetapkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan benar, berangkatnya pasukan Usama bin Zaid radhiyallahu anhu ini benar-benar merupakan maslahah bagi kaum muslimin. Ya, justru kabilah-kabilah Arab yang memang sudah mau murtad itu sebagiannya, atau sebagian dari kabilah Arab yang dilalui jalannya oleh pasukan ini, itu yang mereka mau murtad, mereka murtad menyatakan, tidaklah Abu Bakar As-Siddiq mengirim pasukan ini kecuali karena di Madinah siap pasukan lainnya yang lebih kuat. Ya. Abu Bakar As-Siddiq di awal kepemimpinannya sudah apa? Mengurusi luar negeri. Ya. Berarti dalam negeri kondisinya pertahanan keamanan dalam negeri sangat kuat. Nah, kita termasuk bagian dalam negeri itu. Ya, sehingga jangan macam-macam untuk melakukan gerakan pemurtadan ini. Ya, berarti Madinah kuat ini. Pasukan tempur Khalifatul Rasul kuat ini. Nah, demikian. Ini langkah pertama. Dan memang demikian ya, ikhwan. Allah berikan ar-ru'ub kepada pasukan Romawi. Nah, karena memang pasukan Usama bin Zaid ini diperintahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam menuju tempat di mana terbunuhnya para panglima perang dalam perang Mu'tah. Ya. Dan pasukannya bergerak sampai di sana. Sampai di sana. Dan ternyata mendapati apa? Musuh-musuhnya lari tunggang langgang dalam keadaan ketakutan. Sebagaimana yang terjadi di perang Tabuk. Ini langkah pertama. Kemudian langkah kedua adalah beliau dengan tegar memerangi orang atau orang-orang yang murtad. Orang-orang yang murtad. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pun datang kepada khalifah. Nah, beliau menyampaikan hujjah, diskusi dengan Amirul Mukminin kepada dengan Khalifatul Rasul. Ya Khalifatul Rasul. Ya, bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah bersabda, "Umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah fa idza qaluha asama minni dima'uhu wa maluhu?" Nah, biar wahai Abu Bakar, bukankah Rasul yang menyatakan ini? aku diperintah untuk memerangi umat manusia sampai mereka menyatakan la ilaha illallah. Dan kalau sudah menyatakan la ilaha illallah, asamu minni dima'ahum wa amwalahum, terjaga dariku harta dan harta dan darahnya. Nah, sementara ini kabilah-kabilah Arab ini mereka masih menyatakan la ilaha illallah. Mereka hanya tidak mau membayar zakat. Ya. Yang mana menolak membayar zakat itu sama bagi Abu Bakar Siddiq dengan murtad. Karenanya beliau mengatakan, aku tidak akan memisahkan antara, aku tidak ada membedakan, lam ufarriq baina man farraqa az-zakati was-shalah. Aku tidak akan bedakan orang yang membedakan antara salat dengan zakat. Ya, enggak mau salat, enggak mau zakat, berarti murtad dari Islam. Nah, demikian tekad Abu Bakar As-Siddiq yang lalu dinyatakan oleh Umar Al-Khattab, beliau pun mengakui, ya, sehingga memang Allah telah syaraha sadra Abi Bakar lil qital. Berarti di sini Allah telah melapangkan dada Abu Bakar untuk qital fi sabilillah. Maka beliau pun mengatakan faraitu fa'araftu annahu al-haq. Aku pun paham bahwasanya inilah hak. Sehingga para sahabat sejak saat itu ittifaq untuk memerangi kaum murtaddin. Untuk memerangi kaum murtaddin. Ini langkah Abu Bakar As-Siddiq yang kedua. Ini merupakan langkah Abu Bakar As-Siddiq yang kedua. Baik, ya akhwan, sebelum kita lanjutkan, kita akan melihat kondisi bagaimana ini Daulatul Khilafah Ar-Rashidah yang berwarna hijau. Ya, meliputi seluruh penjuru Shibh Jaziratil Arab. Shibhul Jazirah. Ini namanya dalam bahasa Arab Shibhul Jazirah. Semenanjung Arabia bahasa kita. Ya, ini yang warna hijau. Sementara yang warna apa ini? Ungu ya? Ungu apa merah muda? Walhasil yang warna ini ya. Al-Imraturiyah Al-Bizantiyah. Yani Imperium Bizantium. Ya, Imperium Bizantium. Ini Romawi Timur. Ya, Romawi Timur. Yang dalam perkembangannya Romawi Timur lebih kuat daripada Romawi Barat. Yang ini wilayah kekuasaannya ini. Meliputi wilayah Turki sekarang. Ya. Dan wilayah Syam. Yang pada masa ini meliputi 4 negara ya. Lebanon, Syria, Palestina. Kemudian meliputi juga Mesir. Kota besar kala itu Al-Iskandariyah, Alexandria. Ini Bizantium Timur atau apa Bizantium Romawi Timur. Adapun yang ini adalah Al-Imraturiyah As-Sasaniyah. Inilah Persia. Kerajaan Persia. Nah. Ibu kotanya di sini Al-Madain. Madain ini yang terletak di tepi sungai Tigris. Ini dalam wilayah Irak. Dalam wilayah Irak sekarang. Dalam wilayah negara Irak saat ini. Yang wilayah Persia, kerajaan Persia, Sasania meliputi ini. Irak dan Iran. Ya, Irak dan Iran ini masuk mereka. Yang ini wilayah Irak ini sering diistilahkan Iraqul Arab. Adapun yang wilayah sini, baik wilayah Persia, wilayah Iran, sering diistilahkan Iraqul Ajam. Iraqul Ajam. Ya. Nah, ibu kotanya di Al-Madain. Ibu kotanya di Al-Madain. Nah, ini anak perkenalkan, karena nanti kita akan banyak bicara tentang ini. Ya. Di sini ada Al-Hirah. Ada Al-Hirah. Al-Hirah ini merupakan ibu kota kerajaan Arab yang beragama Nasrani yang tunduk di bawah kerajaan Sasaniyah. Ini Al-Hirah. Ini juga posisi penting. Ya, ini posisi penting. Ini dekat dengan Qadisiyah. Dekat dengan Qadisiyah. Qadisiyah di sekitar sini. Nah, di sini ada Nahawan. Nahawan. Ini pun kota penting. Ini tulisannya kurang haknya, misalnya ada alifnya. Nahawan. Bukan Nahwan. Nahawan. Nah. Ya, sehingga ada Nahawan, Al-Madain, ada Al-Hirah. Dekat Hirah ini juga dekat Kufah nanti. Ya, Al-Hirah ini dekat Kufah. Nah, di ujung pangkal sini itu nanti akan ada, muncul kota yang bernama Basrah. Ya. Taib. Nah, sementara kalau kita lihat di sini, itu ada Damaskus, Tadmur, Halab, ya, Baitul Maqdis ini, Palestine, Gaza, kalau sering kita kenal dengan Jalur Gaza. Ya, Gaza. Barakallahu fikum. Taib. Adapun di sini, inilah Mekah, Madinah, di sini Yamamah. Di sini Yamamah. Pusat Nabi palsu. Siapa? Musailamah Al-Kadzab. Dan di sini gugur banyak. Banyak gugur para sahabat. Sahabat-sahabat terbaik. Di sini Taif, di sini Sana'a. Taib ya, ikhwan. Nah, terkait dengan posisi para kabail ini, di sini kita tampilkan peta di mana posisi letak-letak para kabilah. Ya. Letak-letak para kabilah. Walaupun ini juga mungkin bersifat kurang lebih petanya. Ya, di sini ada Mekah. Jelas enggak? Mekah, Madinah. Yang dulunya bernama Yathrib. Nah, di sini ya, ikhwan, ditampilkan di sini sekian kabail. Ada Sulaim. Di sinilah Quraisy. Di sini Kinanah. Kinanah adalah induk daripada kabilah Quraisy. Ya. Di sini Saqif. Di sini Bajilah. Di sini Hawazin. Di sini kabilah Khash'am. Di sini kabilah Ghamid. Di sini Daus. Ya. Di sini Qahtan. Di sini Bani Kindah. Di sini ada wilayah namanya Najran, Najran Nasrani. Ya. Nah, di Yaman ya ikhwan juga ada sekian kabail ini. Ada Hamdan, ada Asy'ariyun, ada Kahlan, ada Himyar di ujung sini. Yang di sini ujung sini sekarang itu Aden. Ya. Ada kabilah Khawlan. Di sini wilayah Hadramaut. Nah. Di sini ada Oman. Ada kabilah Duba. Ya. Ada Azad Oman. Karena Azad itu ada di Yaman. Ada juga Azad Oman. Nah, di sini juga ada wilayah Yamama. Di situlah Banu Hanifah. Di situlah Banu Hanifah. Nah, di sini ada Tai. Qabilah Tai, At-Tai. Salah satu tokohnya sahabat yang bernama Adi bin Hatim At-Ta'i. Ini juga terdapat kerajaan di sini. Ya, kerajaan yang beragama Nasrani. Agama Nasrani. Ya. Ini wilayah kabilah Taib. Di sini ada tempat bernama Buzakhah. Yang teringat baik-baik tempat ini, Buzakhah. Juga ada tempat yang bernama Battah. Di sini ya ikhwan, Bani Bakr bin Wa'il. Bani Bakr bin Wa'il di sekitar sini atau ada yang nah. Banu Syaiban. Jadi baca ini ya. Banu Syaiban ini bagian daripada Bakr bin Wa'il. Bakr bin Wa'il. Nah ini Al-Munadharah, inilah nama kerajaan yang ibu kotanya Hirah. Daulah Al-Munadharah. Ini yang saya katakan tadi, kerajaan Arab yang beragama Nasrani, yang dia tunduk di bawah kerajaan Persia, Bani Sasaniyah, Emperotoriyah Sasaniyah. Ini di bawah itu. Yang diberi warna terpisah. Ya, karena memang kerajaan. Dia kerajaan sendiri. Di sini ada tempat namanya Daumatul Jandal. Ini ada tempat namanya Kalzimah. Nah, di sini ada pelabuhan penting. Pelabuhan yang sangat penting yang nanti akan merupakan wilayah yang pertama ditundukkan, direbut oleh, jatuh ke tangan kaum muslimin di bawah kepemimpinan Khalid Ibn Walid. Ini pelabuhan yang bernama Al-Ubullah. Al-Ubullah ada di pangkal teluk. Yang wilayah Kalzimah ini itu sekarang menjadi negara Kuwait. Sekarang menjadi negara Kuwait. Nah, di dekat Al-Ubullah inilah nanti akan dibangun oleh kaum muslimin kota Basrah. Kota Basrah. Nah, juga ada di sini Bani Asad. Bani Asad. Taib ikhwan, sebagai faedah, di dalam kitab Mukhtasar Siratul Rasul karya Al-Allamah Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, putra Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, beliau merinci kabail-kabail yang masih kokoh di atas Islam dengan kabail-kabail yang murtad. Nanti antum bisa bandingkan di mana posisi-posisi mereka. Ya, beliau sebutkan bahwa yang kokoh di atas Islam itu Aslam, Ghifar, Bani Ghifar, Juhayna, dan Mazina, Waka'ab, Saqif. Saqif kala itu dipimpin oleh Uthman bin Abil As. Demikian pula Tai, kabilah Tai yang dipimpin oleh Adi bin Hatim. Huzail, Bani Huzail itu juga kokoh di atas Islam. Ya. Kemudian Ahlu Sarah, penduduk kota Sarah. Wabajilah, Wakhat'am, juga Hawazin. Wajusham. Ada Khat'am, ada Jusham. Wasa'ad bin Bakr. Juga Abdul Qais, Bani Abdul Qais, dan Abus, dan sebagian Ba'du Asja', sebagian kabilah Asja' yang sering kita dengar mungkin Al-Asja'i, sahabi ya, ini kabilah Asja', Wadaus, Tujib, kabilah Tujib, dan Hamdan. Ini beberapa kabail yang kokoh di atas Islam. Sabada adalah Islam. Adapun qabail yang murtad itu amatu Bani Tamim. Mayoritas Bani Tamim di sini Bani Tamim. Wa Asad. Ya, karena ada nabi palsunya yang bernama Tulaihah. Wa Ghatfan. Ya. Ghatfan. Ya. Dan beberapa kelompok dari Sadim, Bani Sadim. Wa Ahlul Yamamah kulluhum. Ya, karena memang dengkotnya ada di sini, Musailamatul Kadzab. Naam. Kabilah Bakar bin Wa'il. Bakar bin Wa'il. Walaupun pimpinannya Al-Muthanna bin Harithah itu setia kepada khalifah. Nah, nanya nanti dia pegang peran dalam perang melawan Persia. Ya, nanti beliau memegang peran penting dalam perang melawan Persia. Baninya apa ini? Bakar bin Wa'il. Yang salah satu cabangnya Bani Syaiban. Bani Syaiban. Nah, Al-Musanna bin Harithah ini berasal dari Syaiban ini tadi. Kita melihat posisinya di sini. Karena nanti akan punya peran penting dalam perang Hirah. Dalam menyokong pasukan Khalid bin Walid. Wa ahlul Bahrain, penduduk Bahrain. Ya, di sini Bahrain kala itu juga murtad. Wa ahlu Duba, ahlu Duba yang ada di sini. Wa Azad Oman. Ya, Azad Oman. Wa Namir bin Qasid. Dan juga Bani Kalb. Qudha'ah, Fazarah, dan Bani Amir bin Sa'sa'ah. Ada yang jelas-jelas murtad, menyatakan murtad atau tidak lagi mau bayar zakat. Ada yang menunggu mana ini yang menang nanti, mana yang bakal menang. Barakallahu fikum. Yang kemudian untuk menghadapi ini semua, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq membentuk 8 liwa, 8 batalion. Afwan, 11 batalion. Antara lain batalion yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Yang beliau perintahkan untuk ke menyerang apa menghadapi nabi palsu yang bernama Tulaihah Al-Asadi di Bani Asad. Beliau perintahkan sana. Kalau selesai pasukan Khalid bin Walid ini selesai memerangi Tulaihah, instruksi dari khalifah langsung ke arah Irak nantinya. Ke arah Irak. Kemudian batalion kedua dipimpin oleh Ikrimah bin Abi Jahl untuk mengatasi Musailamatul Kadzdzab. Dan diperkuat oleh batalion ketiga dipimpin oleh Syarahbil bin Hasanah. Dan sekian batalion yang lainnya. Yang terpenting tiga tadi itu. Yang semuanya penting nanti. Sebenarnya. Tapi labas kita. Terbaca, mau dibacakan semua. Bisa Anda tulis dari sini. ini 11 liwa tersebut. Ya. Pertama, beliau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an mempersiapkan diri untuk langsung berangkat memimpin pasukan. Langsung berangkat memimpin pasukan. Ya. Yang kemudian diminta oleh para sahabat untuk jangan, untuk menahan diri. Ya. Termasuk Umar bin Khattab mengatakan, ya, karena kalau engkau sampai gugur wahai khalifah, fa innaka in tuqtal yartaddun nas wa ya'dul batil al-haqqa. Kalau sampai engkau tergugur, maka manusia akan semakin banyak yang murtad dan kebatilan akan mengalahkan al-haq. Ya. Yang kemudian Abu Bakar Siddiq menahan diri, tidak berangkat, tidak langsung berangkat. Kemudian beliau ditanya, siapa, dimulai dari siapa ini, bergerak ke arah mana dulu? Maka beliau mengatakan, na'midu lihadal kadzab 'ala Allah wa 'ala rasulih Tulaihah. Kita akan berangkat terlebih dahulu kepada Tulaihah. Ya. Lalu beliau menunjuk Khalid Ibn Walid sebagai panglima perang. Dia mengatakan, ya Khalid, alaika bitaqwallahi wa itharihi ala man siwahu wal jihad fi sabilih. Faqad wallaituka ala man tara min ahli Badr min al muhajirin wal ansar. Wahai Khalid, kamu harus bertakwa kepada Allah Ta'ala dan mengutamakan takwa, mengutamakan Allah Ta'ala di atas segala-galanya dan berjihad di jalannya. Dan aku telah mengangkatmu sebagai pimpinan terhadap pasukan yang sebagaimana engkau lihat, pasukan yang terdiri dari Ahlu Badr, dari kalangan muhajirin wal ansar. Ya. Lalu berangkatlah pasukan ini hingga tiba di Taik. Karena memang Tulaihah ada di sana, Al-Asadi, Bani Asad ada sekitar di situ. Ya. Boleh tak pindah sedikit? Ya. Di sini. Taik. Nah, di sini Bani Asad. Nah. Pertempuran ini terjadi di Buzakhah. Karenanya disebut sebagai Waq'atu Buzakhah. Pertempuran Buzakhah. Ya. Ketika tiba di Taik di sini, di antara fi jabalaihim, di antara dua gunung besar mereka. Ma'ruf memang kabilah Taik berada di situ. Nah, yaitu Salma wa Ajak. Nah. Nah, ketika sampai di sana, pasukan Khalid bin Walid diperkuat oleh pasukan yang dipimpin oleh Adi bin Hatim At-Ta'i. Adi bin Hatim At-Ta'i. Ya. Maka terjadilah pertempuran sengit antara pasukan kaum muslimin dengan pasukan Nabi palsu yang bernama Tulaihah Al-Asadi. Ya. Kalah. Inhazam Tulaihah. Ya, lalu dia kabur ke arah Syam. Tulaihah kabur ke arah Syam. Lalu tak lama setelah itu dia kembali dan bertaubat. Tulaihah kembali dan bertaubat, fa aslama. Kembali masuk Islam, wa hasuna islamuhu. Hasuna islamuhu. Karena itu beliau nanti akan turut bertempur bersama kaum muslimin, bersama pasukan Khalid bin Walid dan yang lainnya, dan beliau akan kelak akan gugur di Nahawan, peperangan Nahawan, dan beliau punya peran dalam pertempuran tersebut, Tulaihah Al-Asadi. Nah, dengan berislamnya kembali, rujuk dan taubatnya Tulaihah Al-Asadi ini, sekian kabail juga kembali kepada Islam. Ya. Antara lain Banu Hamdalah, Banu Asad, Fazara, Ghatafan, Banu Amir, Banu Sulaim wa ghairihim. Ini kabilah-kabilah ini pun menyatakan rujuk ya, kembali kepada Islam. Nah, sampai jam berapa ya kan? Hah? Habis. Habis apa lebih? Lebih. Baru satu jam. Jam lebih ya. Baik, insyaallah taala kita lanjutkan, karena nanti dari sini pasukan Khalid bin Walid diperintahkan oleh khalifah untuk bergerak ke Yamamah. Bergerak ke Yamamah untuk mendukung, menguatkan pasukan siapa tadi? Yang batalionnya siapa yang diperintahkan ke Yamamah? Ke Musailamatul Kadzab, Ikrimah dan Syarahbi. Nah, untuk menguatkan dua pasukan itu. Iya. Yang nanti mereka kaum muslimin akan bertempur habis-habisan. Iya. Di nanti di berujung di sebuah hadiqah yang nantinya hadiqah ini dikenal dengan sebutan Hadiqatul Maut. Hadiqatul Maut. Di mana kisahnya ikuti di edisi berikutnya insyaallah taala. Baik, ila huna wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.